Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah karena keberadaan kita pada saat sekarang ini merupakan hasil daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas pada hari ini, untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan baik, dan itu merupakan nikmat Allah yang besar kepada kita. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai mendustakan atau melupakan atau sama sekali tidak tahu tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-108 dari surah Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Para pendengar rahimakumullah, ayat 108 ini merupakan gambaran tentang sikap orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli kitab, orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang mengetahui tentang kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka reaksi spontan yang mereka sampaikan adalah dengan ucapan wa yaquluna subhana rabbina, ya, in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami. Mereka kemudian mengatakan dengan spontanitas, langsung keluar dari mulut mereka, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Gambaran tentang kalimat ini, subhana rabbina, ya, ini merupakan salah satu keterangan dari Allah bahwa kalau kita ingin cepat tersadar, maka banyak-banyaklah mengucapkan subhana rabbina atau subhanallah. Ketika kita tersadar, maka ucapkanlah subhanallah, subhana rabbina. Ketika kita melihat alam di sekitar kita yang begitu sangat indah dan kemudian kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah subhanallah atau masyaallah la quwata illa billah dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, kalimat subhana rabbina ini bukan merupakan kalimat yang biasa karena sebenarnya mengandung pengertian yang sangat dalam. Subhana rabbina, subhanallah, itu makna awalnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang kurang atau hal-hal yang dituduhkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Subhana Rabbina, Maha Suci Allah, yang hanya merupakan satu-satunya yang pantas dan layak untuk disembah, disembah tidak dengan yang lain sebagaimana dipahami oleh masyarakat pada saat itu atau mungkin pada saat sekarang ini. Ya, subhana rabbina, ini akhirnya menyadarkan kepada kita. Kemudian subhana rabbina atau subhanallah, maha suci Allah, untuk melepaskan Allah daripada segala sifat-sifat atau kekurangan atau aib yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tersadar bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini kita ternyata banyak terperangkap ke dalam perangkap materi atau perangkap syaitan, maka kita kemudian mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang sebenarnya sudah sangat pengasih, sudah sangat penyayang, yang sudah memberikan sangat banyak kepada kita, tapi ternyata kita melakukan hal-hal yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalimat subhanallah adalah merupakan satu pernyataan kepada yang kita lakukan untuk mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita perkuat keyakinan di dalam diri kita. Kita hujamkan pengertian ini ke dalam jiwa kita sehingga akhirnya mampu membuat kita tersadar bahwa kita hidup berada dalam naungan kasih sayang dan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali ternyata bahwa redaksi awal Subhana Rabbina ini membuat kita banyak tersadar tentang kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Yang jelas, kalimat ini sudah pernah diucapkan oleh orang-orang yang tersadar dari kesalahan mereka atau orang-orang yang menemukan bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita pada saat sekarang ini? Apakah kita banyak mengucapkan kalimat subhanallah atau subhana rabbina sehingga akhirnya kita tersadar dan kemudian kembali kepada Allah? Jawabannya diserahkan kepada diri kita masing-masing. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya. Ayat ini mengajarkan kita untuk terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah banyak memberikan kita nikmat, telah banyak memberikan kita rezeki. Khususnya dalam cerita ayat ini adalah untuk membenarkan apa yang diyakini oleh ahli kitab tentang Rasulullah dan apa yang dibawanya. Maka ketika terbukti mereka itu berkata Subhana Rabbina ingkana wa'adu Rabbina la maf'ula, artinya betul-betul terbukti akan dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ayat ini juga kita merasakan bahwasannya nikmat apa yang tidak terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat terpenuhi. Mungkin karena cara pandang kita juga mungkin berbeda sehingga mengatakan segala sesuatu itu masih ada saja belum terpenuhi. Tapi secara garis besarnya itu sudah terpenuhi semuanya. Untuk itulah pantaslah kita mengatakan Subhanallah dalam zikir kita. Subhanallah, kita duduk, bercerita, mengungkapkan pendapat, itu juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berdialog, membicarakan dan membahas ayat demi ayat, itu juga merupakan nikmat. Maka wajar dan pantaslah kita mengucapkan bacaan Subhanallah. Besokan pagi kita dapat melaksanakan perintah Allah salat subuh, alhamdulillah, subhanallah. Dapat kita melaksanakan yang lain, ternyata memang betul Allah itu selalu menepati janjinya. Maka pantaslah kita menyebut subhanallah. Kenapa? Karena seluruh penduduk dunia ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sudah tempuh, apa yang mereka sudah dapat, itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita selalu membaca subhanallah atau subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Karena kenapa mengatakan subhana rabbina, kenapa enggak rabbuna? Itu adalah untuk menekankan bahwasanya Allah itu maha suci. Disebabkan apa? Disebabkan manusia itu selalu berburuk sangka. Ketika janji Allah datang, maka dia merasakan akan kebodohannya, akan kekhilafannya, akan keburuk sangkaannya. Maka harus disadarilah itu supaya kita dapat mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal untuk membuat benteng kehidupan ini lebih bagus lagi dalam menghadapi tantangan untuk ke depan. Maka kalau tantangan ke depan itu kita juga masih mengeluh, nikmat sudah diberikan Allah lebih banyak lagi masih mengeluh, orang-orang itulah yang rapuh baik itu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini surat pertanyaan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, dari keterangan para narasumber kita tadi, akhirnya kita dapat mengambil suatu pemahaman bahwa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini berusaha untuk menyadari dengan sebaik-baiknya bahwa kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyadari dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menyadarinya secepat-cepatnya? Ya, jangan tunggu waktu tua baru kemudian sadar bahwa dirinya sudah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu artinya pundi-pundi amalnya sedikit, sehingga pada saat dia beramal ketika tua, ya hanya segitulah yang akan dia bawa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu waktu sakit baru kemudian mau beribadah, ya, karena ketika sakit seseorang tidak akan mampu melakukan banyak hal sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang masih sehat, ya. Jadi oleh karena itu cepatlah menyadari, ya, cepatlah tersadar, bangkitlah dari tertidur kita, dari keterpulasan kita yang membuat kita akhirnya melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Berbuat kebajikan di dalam kehidupan ini, banyak beribadah kepada Allah, banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an, merasakan empati yang besar terhadap kondisi di sekitar kita. Itu merupakan bentuk-bentuk kesadaran yang harus cepat-cepat kita sadari, karena memang pada dasarnya kita tidak tahu bahwa umur kita ini bisa dipanjangkan oleh Allah, bisa panjang, ataukah umur kita sangat terbatas sehingga kita berlomba dengan waktu untuk banyak-banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, apa yang tergambar dari keterangan ayat ini tentang orang-orang ahli kitab, orang-orang terdahulu yang ketika mereka sadar dan kemudian mereka mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, bahwa betul Allah itu akan menepati janjinya, tidak perlu diragukan lagi. Karena memang yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah kita banyak meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak meragukan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainakal kautsar, banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini kita lupa, sehingga akhirnya kita berlomba dengan waktu mencari kekayaan, mencari harta, sehingga akhirnya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan bahwa bagi pelaku kebaikan akan diberikan kebaikan yang berlipat ganda, ya. Wa najzil muhsinin, ya, bahwasanya kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini kita ingin berbuat baik selalu ragu-ragu atau berpikir ulang beberapa kali untuk melakukan kebaikan, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita ingat hal ini, dan mudah-mudahan kita cepat tersadar bahwa sebenarnya kita hidup ini penuh dengan rasa nyaman dan rasa aman karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janjinya kepada kita. Tinggal satu langkah lagi, bagaimana kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.